Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir ma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jemaah kajian tafsir Al-Qur'an malam Selasa dan seluruh kalian yang berbahagia. Dalam kesempatan malam ini kita masuk pada ayat yang ke-216. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kutiba alaikumul qital, diwajibkan perang atas kalian, bahwa dan perang itu kufur lakum, sesuatu yang tidak kalian sukai. Wa asa an taqaw syai'an, dan jadi kalian benci sesuatu, bahwa dan sesuatu itu khairul lakum, yang lebih baik bagi kalian. Wa asa dan jadi antuhibu syai'an, kalian menyukai sesuatu, wa wasya'ul lakum, namun sesuatu itulah yang jelek bagi kalian. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun, Allah tahu dan kalian, Allah berilmu dan tahu dan kalian tidak tahu. Kemudian yang kedua adalah penjelasan Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala untuk ayat ini. Beliau katakan dalam ayat ini terdapat kewajiban berperang di jalan Allah. Setelah dulunya orang-orang yang beriman diperintahkan untuk meninggalkan perang dikarenakan mereka dalam kondisi yang lemah dan mereka tidaklah punya kemampuan untuk menanggung hal tersebut. Maka setelah Nabi SAW menjaga Madinah dan kaum muslimin jumlahnya sudah banyak sehingga kaum muslimin kuat, Allah perintahkan mereka kaum muslim untuk berperang. Dan Allah kabarkan bahasanya perang itu satu hal yang makruhun linufusi, sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa. Karena perang itu isinya capek. Tidak ada perang yang tidak capek. Isi perang masyakkah, kesulitan, kekurangan pangan, wahusuli anwal makhawifi, dan mendapatkan berbagai macam hal yang menakutkan, serangan musuh dan yang lain. Wata'arad dan menyebabkan diri lil matalif, melakukan atau mendapatkan hal-hal yang merusak. Wa mahada, meskipun demikian peperangan itu adalah khairun mahdun, 100% baik, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar dan terjaga dari siksaan yang pedih, menang menghadapi musuh, berhasil mendapatkan ghanimah dan yang lainnya, mimma huwa murabbin, yang itu jauh lebih banyak daripada sisi-sisi yang tidak disukai dari perang. Dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu, namun itu satu hal yang jelek bagi kalian. Contohnya adalah duduk tidak ikut jihad karena ingin mencari kenyamanan, maka itu kejelekan. Karena tindakan duduk dan tidak ikut perang itu kemudian akan disusul kekalahan, diperkuasanya musuh atas Islam dan umat Islam, maka terjadilah kehinaan dan kerendahan, kehinaan dan hilangnya pahala yang besar dan mendapatkan siksaan. Wa hadzal ayat, dan potongan ayat ini bersifat umum, berlaku dalam semua perbuatan kebaikan yang tidak disukai oleh jiwa karena beratnya, lima fiha minal masyarakat, karena adanya kesulitan di dalamnya. Maka semua amal-amal kebajikan tersebut adalah satu hal yang lebih baik tanpa ragu. Sedangkan perbuatan kejelekan yang disukai oleh jiwa karena jiwa beranggapan di dalamnya terdapat kenyamanan dan kenikmatan, maka itu adalah kejelekan tanpa ragu. Wa am ahwal dunya, ada keadaan dunia, falaysa al-amru, maka keadaannya tidaklah berlaku terus berlaku secara konsisten. Akan tapi al-ghalib yang dominan bagi seorang hamba yang beriman, ketika dia menyukai satu perkara, maka Allah akan datangkan berbagai sebab mayasrifu yang membelokkannya dari hal tersebut. Membelokkannya dari hal tersebut, yang hal tersebut ya sesuatu yang dituju adalah satu hal yang lebih baik baginya. Fal awfaq, maka tindakan yang tepat bagi si hamba adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ya'taqidu, dan berkeyakinan meyakini adanya kebaikan dalam realita. Karena dia menyadari bahwasanya Allah Ta'ala itu sayang dengan hamba-hambanya, lebih sayang dengan hambanya daripada minamsi, daripada sayangnya seorang hamba kepada dirinya sendiri. Dan Allah lebih maha kuasa untuk mewujudkan masalah hamba daripada si hamba. Dan Allah pun lebih tahu tentang masalah si hamba daripada si hamba. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah tahu kalian tidak tahu. Maka yang pantas bagi kalian adalah berjalan bersama takdir Allah, baik takdir Allah itu menyenangkan kalian ataukah menyusahkan kalian. Dikarenakan perintah berperang dalam ayat ini tidaklah dibatasi pada bulan tertentu, mencakup bulan haram dan yang lain, maka Allah kecualikan hukum perang di bulan-bulan haram di ayat selanjutnya. Ya, kaum muslimin jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka di antara pelajaran yang bisa kita garis bawahi dari ayat dan keterangan Sayyid Sa'di rahimahullah taala, itu tadi jelaskan sejarah perang dalam syariat Islam dulu dilarang. Kapan? Ketika kaum muslimin lemah. Dulu diperintahkan untuk meninggalkan perang ketika kaum muslim lemah dan belum mampu untuk menanggung kesusahan dan dampak buruk dari peperangan. Setelah kaum muslimin kuat, maka barulah dia diperintahkan jihad. Nah, apa hubungan antara dua fase ini? Fase dilarang untuk berperang dan fase diperintahkan untuk perang, apa hubungannya? Apakah hubungannya nasikh mansukh? Larangan berperang itu telah dihapus ya, dengan perintah untuk berperang. Yang benar, yang tepat, hubungannya bukan nasikh mansukh. Sebagaimana ya disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan yang lain. Dan namun hukumnya adalah kembali sebagaimana keadaannya. Ketika sekarang kaum muslimin keadaannya bagaimana? Kalau keadaannya kuat, ya diperintahkan perang. Keadaannya lemah, ya keadaannya lemah, ya sudah pasrah dengan keadaan, dengan melakukan perbaikan sebisa yang dilakukan. Jangan memaksakan diri untuk harus dengan militer dan kekerasan. Maka yang tepat, dua keadaan perang ini tidaklah satu telah diamandemen, dihapus dan tidak berlaku karena datangnya yang kedua. Namun semuanya diamalkan, diterapkan, ditetapkan, diberlakukan dalam kondisinya masing-masing. Gimana kondisi kaum muslimin? Kondisi lemah sebagaimana kaum muslimin ketika di Mekah. Memang lemah secara militer, lemah secara persenjataan, lemah dari sisi kekompakan dan persatuan. Ya, maka kalau kondisinya lemah, maka dilarang untuk bikin gara-gara yang menyebabkan peperangan. Ya, namun kalau kondisinya kuat ya lain. Dan itu berbeda dengan perbedaan negara, negeri dan tempat. Kemudian di sini Allah katakan bahwasanya para sahabat tidak suka perang. Maka perlu diketahui bahwasanya para sahabat tidak suka perang itu bukan karena benci disyariatkannya perang. Dan tidak sukanya para sahabat terhadap perang tadi disampaikan karena isi dari peperangan. Terjadi banyak hal yang menakutkan. Kemudian capek susah, deg-degan dan khawatir terjadi serangan udara, serangan musuh. Nah, mereka tidak suka karena capeknya, karena isinya, karena dampaknya, dan bukan karena tidak suka karena kenapa disyariatkan. Oleh karena itu maka tidak suka dengan syariat, dengan aturan syariat itu ada dua macam. Yang pertama adalah tidak suka, tidak suka kenapa disyariatkan, tidak menyukai pensyariatannya, maka ini kufur akbar, pembatal iman. Orang tidak suka, kenapa sih subuh kita harus sholat, asik-asiknya dan enak-enaknya tidur malah sholat. Maka dia tidak suka sholat subuh karena dia gugat dan dia permasalahkan pensyariatannya. Maka ini kufur. Kenapa sih kemudian zina kok diharamkan? Suka-suka duit-duit sendiri. Itu juga memang cari konsumen. Kenapa semacam itu dilarang? Ya, maka tidak sukanya adalah tidak suka pensyariatannya. Ini kufur akbar, pembatal iman. Kemudian yang kedua, jika tidak sukanya sebagaimana tidak sukanya sahabat dengan perang, maka ini tidak mengapa, tidak merusak iman. Ya, tidak suka puasa karena puasa di tahun ini misalnya musimnya musim panas, yang sehari itu lebih dari 12 jam dan seterusnya. Capek, tidak suka, aduh ini puasa tahun ini, masya Allah. Tidak suka kenapa? Capeknya, susahnya. Maka ini tidak membatalkan iman, meskipun ini bukan kondisi ideal. Kondisi yang ideal betul-betul yuslimu taslima, pasrah total bongkoan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan putusan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka benci berkenaan dengan syariat ada dua macam. Misalnya wanita tidak suka syariat poligami, batalkah imannya? Tidak, jangan disimpulkan gegabah seperti itu. Dirinci, dilihat dulu. Kenapa tidak benci dengan poligami? Karena dia menggugat. Dan kenapa sih kok laki-laki dibolehkan poligami? Maka yang dia benci syariatnya, maka ini membatalkan iman. Dan jika dia benci beratnya, waduh kalau poligami berat, kalau pakai analisis orang yang ngerti agama, wah, nanti kan mengurangi jatah warisan dari suami. Karena bertambahnya istri itu tidak mempertambah jumlah warisan jatahnya istri. Istri jatahnya dari ketika suaminya meninggal, kalau suaminya punya anak 1/8, itu mau istrinya 1, istrinya 2, istrinya 3, istrinya 4, itu 1/8 dari total kekayaan. Maka istri pertama berat, suaminya poligami, pakai sudut pandang nalar faraid. Nah, ini tidak pakai nalar faraid, waduh. Kalau tambah lagi 1/8-nya harus bagi 2. Kalau jadi 4, 1/8-nya bagi 4, kan 1/8 bagi 4 jadinya 1/3. 1/3. Udah total kekayaan, waduh. 1/3 harusnya 1/8 dari 1/3. Kenapa? Karena isinya 4. Ya, pakai nalar faraid ya. Pakai nalar faraid. Nalarnya orang ngaji ya. Susah. Ya, maka ini bukan kufur. Ya, berat dari sisi, ya, dari sisi itu, ya, dari sisi, ya memang real, berat. Karena kalau aturan Islam demikian, nanti kalau suami meninggal, ya, ketika itu istrinya berapa, jatah istri 1/8. Lain hanya kalau aturan di tempat kita, kalau nikah lagi resmi pakai sampai ini, ya. Maka nanti dilihat harta kekayaan Ketika nikah yang kedua itu seberapa totalnya? Itu tidak boleh ada satupun mintanya pemerintah untuk istri yang kedua. Itu semuanya hak istri pertama dan anak-anak. Nanti jatahnya istri kedua itu ada kekayaan setelah nikah dengan yang kedua. Nanti harta kekayaan di situ nanti bisa untuk warisan istri pertama dan istri yang kedua. Kalau aturan aturan dari pemerintah seperti itu, dan itu zulmun, itu adalah kezaliman. Kenapa kezaliman? Karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Gimana ajaran Islam? Tidak dilihat seperti itu. Nanti di akhirnya berapa jatah istri, seperdelapan kalau suami punya keturunan, dan seberapa kalau seperdelapan ini kalau istrinya satu ya untuk satu orang, seperdelapan jika istrinya dua ya untuk dua orang. Maka berat di situ ya wajar. Berat di situ wajar. Atau kemudian berat kenapa? Karena kalau dulu setiap malam ditemani ya, ini nanti kemudian harus berbagi waktu. Ada waktunya di mana tidak ada yang menemani, boleh jadi takut, boleh jadi jadi nanti kalau terjadi apa-apa harus menelpon. Ya pas kalau tidak mati HP-nya, mati HP-nya malam-malam harus anak dibawa ke UGD, susah. Dia bayangkan susahnya seperti itu. Dia harus menerima kenyataan semacam itu. Maka dia tidak suka karena sisi berat. Beratnya di situ ya. Dari sisi manusiawi kita katakan wajar. Maka tidak sukanya syariat itu bukan karena syariatnya, namun karena dampak dari pelaksanaannya. Maka itu tidak membatalkan iman. Dampak dari perang begini-begini, menjanda, banyak anak yatim, rumah-rumah rusak dan seterusnya. Dampak dari poligami, gini-gini-gini-gini itu. Jadi satu hal yang tidak disuka. Maka tidak suka dengan syariat bentuk semacam ini, itu satu hal yang tidak membatalkan iman meskipun kurang ideal. Idealnya seorang muslim yang sampai derajat waisalim mutaslima, pasrah sepasrah-pasrahnya, dia tidak punya ganjalan sama sekali terhadap syariat dan beban-beban berat yang dia dapatkan dalam syariat. Ya, kemudian wasa antuh bi syaiha wa washarulakum bahasa antakau syai'a wa washarulakum, ini kata sesat di meskipun konteksnya itu perang, meskipun konteksnya perang beliau katakan ini berlaku umum. Ammatun mutaraddatun, ini berlaku umum. Semua syariat yang jiwa itu tidak menyukainya kita katakan boleh jadi kamu tidak suka dengan sesuatu, namun itulah yang lebih baik bagimu. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu yaitu tidak melakukannya, namun itulah yang lebih baik bagimu. Maka ini tidak hanya berlaku untuk perang, namun berlaku untuk semua aturan syariat. Maka ada syariat thalabul ilmi, syariat thalabul ilmi. Maka kita katakan wa'asa antakau syai'a wa khairul lakum, boleh jadi kalian tidak suka syariat thalabul ilmi karena beratnya, capeknya, susahnya, yang lain dan bisa nyaman-nyaman di rumah, kita belum bisa nyaman-nyaman nyantai-nyantai karena ingin menjalankan syariat, salah satu syariat thalabul ilmi. Harus kemudian bersabar mendengarkan, menyimak, bersabar untuk tidak mengantuk, bersabar untuk tidak bokongnya kepanasan, semua berat. Maka kita katakan namun itulah yang lebih baik. Dan boleh jadi Anda membenci sesuatu, namun ternyata apa ini, menyukai sesuatu, lebih suka nyaman-nyaman santai-santai di rumah daripada malam-malam kesusahan, kehujanan, kedinginan dan seterusnya. Namun itu tidak, maka cuma sekedar nyaman-nyaman di rumah, tidak kemudian semangat belajar dan mengaji, itu yang lebih jelek. Itu yang lebih jelek dampaknya. Maka berlaku juga semua perbuatan jelek yang disukai oleh jiwa, karena jiwa itu menganggap adanya kenyamanan dan kenikmatan padanya. Maka kita yakin itulah jelek tanpa ragu. Ya, maka di sini kita lihat bahasanya yang memotivasi orang untuk melakukan apa yang dia lakukan adalah keyakinan dia akan mendapatkan nikmat di dalamnya. Orang itu tidaklah melakukan kejelekan kecuali karena i'tiqad dan keyakinan dia akan mendapatkan kenikmatan di dalamnya. Kalau dia meyakini dia akan mendapatkan kesengsaraan dengan melakukan maksiat, maka tentu dia tidak akan melakukannya. Maka demikianlah keadaan manusia secara umum. Manusia secara umum itu adalah pemburu kenikmatan. Manusia secara umum, kesimpulan tentang apa itu manusia dan bagaimana itu manusia, manusia itu pemburu kenikmatan. Kenapa manusia itu melakukan maksiat? Karena dia memburu kenikmatan. Kenapa dia taat? Maka karena dia memburu kenikmatan. Saya ingin merasakan ketenangan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin dapat masuk surga dan seterusnya. Berburu kenikmatan. Kemudian oleh karena itu sudah dikatakan yang layak bagi kalian berjalan bersama takdir, baik itu menyenangkan atau menyusahkan. Ini mengisyaratkan dua jenis takdir Allah Subhanahu wa taala, ada yang baik dan ada yang buruk. Ada yang menyenangkan kita dan ada yang menyusahkan kita. Dan perlu diketahui bahwasanya takdir yang jelek sekalipun, takdir buruk bagi kita itu hakikatnya baik, namun baiknya baik yang tidak langsung. Itu satu hal yang baik, namun baiknya adalah baik yang tidak langsung. Maka ketika Allah menakdirkan kejelekan, sakit misalnya, itu baik, tidak jelek hakikatnya. Dengan itu kita banyak berdoa, Allah ingin mendengar kita memelas berdoa dan mohon sehat, enggak bisa enggak seperti itu, maka dikasih sakit supaya bisa seperti itu. Ya, kemudian ayat selanjutnya dari firman Allah di ayat yang ke-217, yas'alunaka 'anil syahril haram, mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram, apa hukum perang saat bulan haram. Kul kita lebih gabir, katakanlah pas di bulan haram itu dosa besar, satu hal yang besar, dan menghalang, namun ingat, menghalang masuk manusia dari jalan Allah dan kufur dengannya, dan menghalang manusia dari masjidil haram dan mengusir penduduknya, itu lebih besar dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal fitnatu akbar minal qatl, maka fitnah di sini maknanya menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dari Islam, itu lebih jelek daripada pembunuhan. Dan mereka terus-menerus akan memerangimu sampai mengembalikanmu dari agamamu jika mereka mau. Dan siapa yang murtad diantara kalian dari agamanya dan dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka lah orang-orang yang hapus habitat amalmu, orang yang hapus segala amalnya di dunia dan di akhirat, mereka lah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Penjelasannya jumhur ahli tafsir mengatakan haramnya perang di bulan haram itu telah dihapus dengan perintah membunuh orang musyrik di mana saja mereka berada. Namun ada ahli tafsir yang mengatakan ini tidak mansukh karena kaidah mengatakan mutlak kita bawa kepada muqayyad. Wa hadzal ayat muqayyadatun, maka ayat ini ya, diberi persyaratan ya, li umumil amri, perintahnya bersifat umum, bil qitali mutlaqan. Maka ayatlah yang membatasi dan menjelaskan keumuman perintah untuk berperang. Walianna min jumlati masiyatil asyhurul haram, dan dikarenakan di antara keistimewaan bulan-bulan haram, bahkan keistimewaan yang paling besar adalah diharamkannya peperangan di bulan haram. Wa in wa hadza innama huwa, dan namun ini hanya berlaku untuk kita ibtida', peperangan dalam artian kita yang dahulu menyerang. Adapun peperangan dalam rangka membela diri, fa inna yajuz, maka itu boleh di bulan-bulan haram sebagaimana boleh di tanah haram. Walimakana tadil ayat, dan dikarenakan ayat ini turun karena satu sebab, apa yang terjadi pada Sariyah, pada kumpulan pasukan yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahshin. Waqatlihim, dan mereka tentara Abdullah bin Jahshin ini membunuh Amr ibn Hadrami dan merampas hartanya. Dan wakana dalika, dan kejadian ini ala makin berdasarkan satu pendapat terjadi di bulan Rajab. Maka kaum muslimin dicela habis-habisan oleh orang musyrik gara-gara berperang di bulan haram. Wakan, dan mereka dalam celaan mereka itu mereka orang yang zalim, karena padanya terdapat sebutan satu hal yang jelek, mabatu a'zam mimma, karena pada diri mereka satu kejelekan yang sebagiannya lebih jelek daripada kejelekan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Maka Allah memberikan penjelasan keadaan mereka, bahasanya mereka itu menghalangi manusia dari jalan Allah, artinya menghalangi orang-orang musyrik, menghalangi orang musyrik, menghalangi orang yang ingin beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka memberikan fitnah, memfitnah dalam artian memfitnah orang-orang yang beriman kepada Nabi, dan berupaya untuk mengembalikannya kepada agama mereka dan kekafiran mereka. Yang kekafiran mereka dan perbuatan mereka ini terjadi di bulan haram, di tanah haram. Alati wa biwujud kafir fisyar, dan ini semata-mata hal ini, kekafiran di bulan haram itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa jeleknya. Maka bagaimanakah jika itu di bulan haram dan di tanah haram, dan mereka mengusir penduduknya, itu penduduk Masjidil Haram, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dianggap mereka lebih berhak daripada orang-orang musyrik. Wahum, dan mereka Nabi dan para sahabat adalah orang-orang yang memakmurkannya ala hakikat secara hakiki, namun mereka malah mengusirnya minhu darinya. Dan tidak memberikan kesempatan kepada mereka kaum muslimin untuk bisa sampai ke Masjidil Haram. Ma'an hadal baik, padahal rumah Allah Ka'bah ini sama saja orang yang tinggal di sana, orang yang tinggal di sana dan orang yang jauh darinya. Maka perkara-perkara ini masing-masingnya saja itu lebih besar daripada pembunuhan di bulan haram. Maka bagaimanakah jika terkumpul pada mereka sejumlah kejelekan, maka diketahuilah bahwa mereka adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim dalam celaan mereka kepada orang-orang yang beriman. Kemudian Allah kabarkan bahwa mereka akan terus-menerus memerangi orang-orang yang beriman, dan bukanlah tujuan mereka mengambil harta dan menghilangkan nyawa, namun tujuan mereka adalah mengembalikan orang beriman kepada agama mereka, sehingga mereka menjadi, sehingga sama-sama jadi orang kafir setelah dunia beriman, sehingga mereka semua menjadi penghuni neraka. Maka mereka menyerahkan segala kemampuan mereka untuk menunjukkan hal tersebut, dan mengupayakan apa yang mungkin untuk mereka upayakan. namun Allah tidaklah berkehendak kecuali menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir tidak suka. Inilah wahadal wasfu, maka label ini bersifat umum untuk semua orang kafir. Mereka terus-menerus memerangi yang lain, yaitu kaum muslimin, sampai bisa mengembalikan kaum muslimin dari agama mereka. Khususan terlebih-lebih lagi ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, yang untuk mengembalikan, untuk memutarkan kaum muslimin, mereka badal jumiyat, mereka memberikan, mereka membuat berbagai macam yayasan sosial, mereka menyebar dai, mengirim dokter, membangun sekolah dalam rangka menarik umat Islam kepada agama mereka. Dan mereka masukkan kepada kaum muslimin segala yang mungkin, segala syubhat yang mungkin mereka masukkan, yang akan menyebabkan kaum muslimin ragu-ragu tentang agamanya. Akan tapi al-marju, harapan kita gantungan kepada Allah Ta'ala, dialah tatimkan nikmat kepada orang-orang yang beriman dengan Islam dan memilih, dan dialah Allah yang memberikan pilihan kepada, memilihkan untuk mereka agamanya yang bernilai dan lurus, dan Allah sempurnakan untuknya agamanya. Ayyutim alihim nikmatahu wa akmal lahum dinahum, dan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan agama bagi mereka. Ayyutim alihim nikmatahu, dan Allah lengkapkan nikmat-nikmatnya. Bil qiyam bihi atama qiyam, dengan melaksanakan agama dengan semaksimal mungkin. Dan Allah akan hinakan semua orang yang ingin memadamkan cahaya Allah, dan Allah akan jadikan tipu daya mereka di leher-leher mereka, dan Allah akan menolong agamanya, meninggikan firman-Nya, dan jadilah hadir umat shodiqah ala haula'il mawjudin. Dan jadilah mereka ini tepat untuk satu hal yang tepat dan cocok pada mereka-mereka yang ada dari kalangan orang kafir, sebagaimana cocok dan tepat pada orang-orang kafir sebelumnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang kafir mereka membelanjakan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, maka mereka membelanjakan hartanya, kemudian harta yang dibelanjakan tersebut menjadi kesedihan, kemudian setelah itu mereka akan dikalahkan. Dan orang-orang yang kafir, mereka akan dikumpulkan menuju neraka. Kemudian Allah kabarkan bahasanya, siapa yang murtad dari Islam dengan memilih kekafiran dan terus-menerus murtad sampai mati dalam keadaan kafir, itulah orang-orang yang hapus amalnya di dunia dan akhirat, karena tidak adanya syaratnya, syarat diterimanya amal yaitu Islam. Mereka lah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Maka ayat dijalin dengan mafhum kebalikan, siapa yang murtad kemudian kembali kepada Islam, maka amal sebelum murtad itu akan kembali. Demikian pula orang yang bertobat dari berbagai macam maksiat, maka amal-amalnya terdahulu akan kembali kepadanya. Nah, maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang bisa kita garis bawahi terkait dengan ayat, maka larangan perang di bulan haram itu satu hal yang diperselisihkan ulama, apakah masih berlaku sampai sekarang ataukah tidak. Tadi kita telah kita baca, kalau jumhur mengatakan larangan perang di bulan haram itu mansukh, sudah tidak lagi berlaku. Tak boleh saja kaum muslimin mengadakan peperangan di bulan haram, berdasarkan pendapat yang kedua, atau berdasarkan pendapat jumhur yang mengatakan peperangan di bulan haram itu telah dihapus. Namun pendapat tapi tafsir yang lain mengatakan itu tidak terjadi penghapusan, namun yang terjadi adalah adanya takyid, perlunya takyid. Apa yang dimaksud dengan taklid di sini? Ada ayat-ayat yang memerintahkan untuk perang tanpa memberikan keterangan di bulan apapun. Berdasarkan surat Al-Baqarah 217, maka ayat-ayat tersebut harus dimaknai diperbolehkan, diperintahkan, disyariatkan untuk perang kecuali kalau bulannya bulan haram. Itu kita kompromikan demikian. Dan selama bisa dikompromikan, maka yang terbaik tidak mengatakan adanya nasakh dan mansukh. Namun larangan, maka menurut ulama yang mengatakan larangannya masih berlaku, larangan perang di bulan haram itu berlaku, perlu diketahui ini hanya terlarang. Yang tidak boleh perang di bulan haram adalah mendahului menyerang. Menurut pendapat yang mengatakan itu tidak, larangan perang di bulan haram masih berlaku, ini hanya manakala mendahului menyerang. Adapun membela diri, ya, kalau itu statusnya adalah membela diri, maka membela diri, perang dalam bentuk membela diri itu boleh di bulan haram dan di luar bulan haram. Kemudian di sini disampaikan bahasanya ayat ini punya sababun nuzul yang di cerita lengkapnya ada di Sirah Ibnu Hizam, Tafsir Tabari dan yang lain, dan kisah menjadi sababun nuzul ayat ini dinilai sahih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari. Maka ayat ini punya sababun nuzul, sebab turun. Sebab turunnya apa? Nabi mengirim syariah. Nabi mengirim syariah. Syariah itu adalah satu pasukan, satu pasukan yang Nabi kirim untuk satu peperangan dan Nabi tidak ikut. Maka Nabi di Madinah kirim pasukan, sana berangkat ke daerah sana, sana berangkat ke daerah sana. Ini namanya syariah. Kalau Nabi ikut biasa tidak disebut dengan sebutan syariah, namun ghazwun, peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau disebutkan dengan masyahid. Nah, ini kisahnya adalah Nabi mengirimkan syariah dipimpin oleh Abdullah ibn Jahsyin. Ya, berarti masih saudara iparnya Nabi. Ya, karena Nabi menikahi Zainab binti Jahsyin. Nah, ketika itu kebetulan pasukannya Abdullah bin Jahsyin ini membunuh orang kafir namanya Amr al-Hadrami dan menyita hartanya, harta si kafir ini. Dan menurut satu versi ini terjadi di bulan Rajab, dan bulan Rajab salah satu bulan haram. Nah, ini adanya kasus semacam ini sudah digembar, dibesar-besarkan oleh orang musyrik jeliyah dan digunakan untuk mencela kaum muslimin. Orang Islam ini tidak punya penghormatan terhadap bulan haram dan seterusnya. Maka Allah bantah dengan Allah sampaikan bahasanya pada diri mereka terdapat banyak kejelekan, yang sebagian dari kejelekan yang ada pada diri mereka itu lebih besar daripada celaan mereka kepada kaum muslimin yang berperang di bulan haram. Apa kejelekan mereka? Saddun an sabilillah, menghalai manusia dari jalan Allah. Kemudian yang kedua, kafir pada Allah. Dan yang ketiga, menghalai manusia dari Masjidil Haram. Kemudian yang keempat, mengusir penduduk Mekah, itu Nabi dan para sahabat, sehingga mereka berhijrah ke Madinah. Nah, ada empat kejelekan. Mereka menggunakan media-media yang ada untuk mengejek kaum muslimin, ya, perang di bulan Rajab, perang di bulan Rajab, untuk menjatuhkan kaum muslimin. Padahal yang gembar-gembar ini sendiri punya kejelekan yang lebih besar. Maka Allah kemudian memanfaatkan, Allah sebut kejelekan mereka untuk mengingatkan mereka dan untuk sekaligus untuk membantah mereka. Mereka punya empat kejelekan, menghalang manusia dari jalan Allah, menghalang manusia dari Masjidil Haram, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengusir penduduk Mekah yang beriman agar keluar dan meninggalkan kota Mekah. Nah, masing-masing dari empat hal ini tadi kalau enggak salah kita baca, itu lebih parah, lebih jelek daripada daripada membunuh orang kafir. Yang terjadi di bulan Rajab tadi gimana? Bukan tadi dikatakan oleh Syekh Sa'di, masing-masing dari empat hal ini akbar min al-qatl. Dosanya lebih jelek daripada pembunuhan. Maka bagaimanakah jika empat-empatnya itu dikumpulkan ada pada diri mereka? Tentu mereka betul adalah orang-orang yang zalim dalam celaan mereka kepada orang-orang yang beriman. Kemudian Allah ceritakan bahasanya orang kafir itu akan terus menerus memerangi orang-orang yang beriman. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaudukum antinikum. Karena mereka, kenapa mereka terus menerus memerangi orang yang beriman tanpa henti? Karena mereka ingin agar orang-orang yang beriman itu senasib dengan mereka, sama-sama jadi penghuni neraka. Kepengin yang senasib, memperbanyak kawan yang senasib. Tadi sebagaimana disampaikan, ya, maka ini menunjukkan bahasanya mereka memang menginginkan agar orang-orang beriman kembali kafir sebagaimana keadaan mereka orang-orang kafir. Dan demikianlah keadaan umumnya ahli maksiat, umumnya orang yang berhakat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin agar orang lain itu sejenis dengan mereka, senasib dengan mereka. Sebagaimana kata Utsman bin Affan, wadatu zaniyah, para pelacur, orang yang berprofesi sebagai pelacur itu berangan-angan an takuna nisa kulluhunna zawani. Mereka sangat menginginkan agar semua wanita itu berbuat zina sebagaimana keadaan dirinya. Itulah keadaan orang kafir secara umum dan orang yang melakukan kedurhakaan secara secara lebih umum lagi. Mereka menginginkan agar banyak orang yang sejenis dengan mereka. Kemudian tadi disampaikan bagaimanakah ceritanya kristenisasi. Maka yang memerangi kaum muslimin itu tadi disampaikan tiga sebaik, lebih-lebih lagi kalangan kaum muslimin dari orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menyebar da'i, kemudian menyebar dokter, bangun sekolah dan sebagainya, supaya ingin agar kaum muslimin itu meninggalkan agamanya. Maka mereka terus menerus memerangi, kata Sa'di, bukan karena cari harta, namun karena ingin menyebarluaskan agama. Kemudian berkenaan dengan bagian akhir ayat, satu hal yang patut digarisbawahi, bahwasanya kekafiran dan kemusyrikan itu sebagaimana kita maklumi menghapus semua amal. Dan perlu diketahui itu menghapus semua amal manakala kafir dan musyriknya itu dibawa mati. Maka itu yang menghapus amal. Kalau tidak sampai dibawa mati kemudian ada tobat maka lain. Ya, maka ayat ini menunjukkan maka nanti pahalanya enggak jadi terhapus. ada seorang muslim melakukan, kemudian dia memilih jalan kemusyrikan, setelah itu balik lagi ke Islam, maka amal solehnya ketika Islam itu tetap utuh. Amal dulu ketika dia muslim sebelum murtad itu tetap utuh. Maka kemusyrikan dan kekafiran itu membatalkan iman, itu ada ketentuannya. Manakala orangnya manakala tersebut dibawa mati. Itu nah dengan faulaika habitat amalu fid dunya wal akhirah, itu syaratnya jika mati dalam keadaan murtad. Fayamut wa kafirun, maka ayat ini mentaksis, mentakyid. Ini nilai penting ayat ini. Surat Al-Baqarah 217 ini sangat urgen di dunia ilmu. Karena ayat ini mentaksis, memberikan penjelasan tentang ayat-ayat yang berisi perintah untuk berperang. Menjelaskan ayat-ayat yang menegaskan kekafiran kemusyrikan itu menghapus amal. Maka dijelaskan oleh ayat ini bahwasanya itu tidak berlaku. Tidak begitu melakukan musyrik langsung hilang semua. Kalau dunia muslim sudah jadi musyrik, amalnya gantung. Kok ternyata dia balik lagi ke Islam, dikembalikan. Mati dalam keadaan murtad dan kafir, nah itu yang hilang. Ya, demikian kurang lebih dua ayat di kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.